kos datang wengi, ulah hilang sebat nami abdi. Canda tina impenan nu enggan, najam urang ngayap kepina. Hoyongna urang sasarungan, ulah dugi kapa kos datang wengi, ku teelah abdi emu pae. Ayah rasa kasono ka anje, ayah kecinta abdi nulanteng. Ka asih jadi pangharapan, kening telami cintana. Terima kasih.